Berikutnya idgham pada ya, nun, mim dan wawu. Ya. Taib yang kedua, ya, pelajaran yang berikutnya, pelajaran 68 dan 69, idgham nun sukun atau tanwin pada huruf yanmu. Ya, nun, mim dan wawu. Contohnya, idgham nun pada ya. Mayuridu. Idgham nun pada nun. Liman nuridu. Baik. Idgham nun pada mim. Mimmaniyin. Kemudian idgham nun pada wawu. Miwaliyin. Baik. Ahibati fillah. Coba perhatikan empat contoh tadi. Ketika kita mendatangkan idgham, di manakah huruf nun? Masih ada atau hilang? Contohnya, mai yuridu. Hilang atau masih ada? Hilang tadnya. Liman nuridu. Masih ada tidak? Hilang. Mimmaniyin. Hilang juga. Miwaniyin hilang. Ya. Kalau mai yuridu jelas. Ya, jelas hilang. Mai yuridu jelas hilang. Berubah menjadi ya. Nah, demikian pula kalimat mimmaniyin, ya, nun jelas hilang. Miwaliyin juga jelas-jelas hilang. Namun masih ada sifat yang tersisa pada huruf ya, ya, misalkan mayuridu, masih ada sifat apa? Gunnah. Gunnah adalah sifat nun, bukan sifat ya. Ya. Coba anda perhatikan kalimat mayuridu. Mayuridu. Pertanyaannya, huruf nun hilang atau tidak? Naam, hilang apanya? Zatnya. Tapi sifatnya masih tersisa sedikit, yaitu sifat gunnah. Mai, sehingga bukan hanya apa masuk ke ya, namun masuk dan menyisakan sifat gunnah. Ya, sehingga dikatakan idgham bi gunnah. Ya, idgham ini termasuk idgham yang tidak kamil, karena masih ada sifat yang tersisa. Mai yuridu. Jadi diusahakan apa gunanya muncul. Mai yuridu. Ya. Begitu pula ketika bertemu dengan wau. Miu miu. Bukan hanya masuk ke wau. Miu wali. Namun betul-betul mendatangkan gunah. Miwaliyin, ya. Sehingga dikatakan idgham biqunnah, termasuk idgham yang tidak kamil, di mana huruf nun hilang zatnya, tersisa sebagian sifatnya. Nah, kemudian untuk kalimat liman nuridu mimmaniyin juga sama, nunnya juga hilang, ya, nunnya hilang. Liman nuridu, nun yang pertama hilang, dimasukkan kepada nun yang kedua, ya. Demikian pula min maniyin, nunnya hilang, masuk ke mim, mim maniyin. Nah, gunahnya yang masih muncul bukan gunah dari nun yang dimasukkan, namun apa? Gunah yang merupakan sifat asli dari huruf yang kedua, immanun atau imma apa? Mimnya. Coba antum perhatikan kalimat mimmaniyin. Ya. Nunnya mana? Hilang. Baik. Hilangnya nun adalah hilang yang sempurna zat dan sifatnya atau hanya zat saja? Zat dan sifatnya. Kenapa masih ada gunnah? Karena pada asalnya mim ya bergunnah. Ya, jadi gunnahnya memang bawaan dari huruf yang kedua, mimmaniyin. Demikian pula kalimat yang sebelumnya, liman nuridu. Ya. Nunnya masih ada suaranya, tapi nun yang mana? Nun yang kedua. Nun yang pertama hilang. Hilang apanya? Zatnya, juga sifatnya hilang. Ya. Baik. Sehingga untuk liman nuridu dan mimmaniyin digolongkan sebagai idgham sempurna. Idgham apa? Sempurna, sebabnya apa? huruf nun hilang zatnya dan sifatnya. Nah, sebab perhatikan, makanya ada tanda tasydid. Liman nuri itu ada tasydidnya pada nun yang kedua. Mim maniyin juga ada tasydid pada mim. Seperti halnya itu pada lam dan ra. Ya. Yang kita bahas pada pelajaran sebelumnya, ada tasydid pada ra dan lam. Menunjukkan apa? Idghamnya idgham yang sempurna. Taib secara praktek, yang jelas nun sukun atau tanwin bila bertemu dengan lam dan ra dibaca tanpa gunnah, bila bertemu dengan yanmu dibaca dengan gunnah. Nah. Taib. Buka halaman berikutnya, halaman 85. Kita ambil dua contoh idgham nun sukun pada ya. Nah. Idgham nun sukun pada ya, dua contoh saja. Ya, di tengah-tengah ini. Sejajar dengan nomor halaman 85. Baik. Saufa ta'lamuna may ya'tihi 'adzabun yukhzihi. Ya, ketemu ya contohnya. Sejajar dengan nomor halaman, letaknya di tengah-tengah halaman ini, halaman 85. Ada dua tempat nun sukun diidghamkan ke ya. Yang pertama apa? May ya'tihi, kebetulan diberi tanda warna merah. Kemudian ada buy yukhzihi, tanwin bertemu dengan ya juga, ini idgham nun atau tanwin pada huruf ya. Kita ulang lagi. Saufa ta'lamuna may ya'tihi 'adzabun yukhzihi. Baik. Berikutnya. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Nu'tihi minha. Baik. Huruf dal jangan lupa dipantulkan. Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Ulangi. Al-akhirah, hamzanya dibaca panjang. Al-akhirah, ya. Berikutnya contoh bacaan idgham nun sukun dan tanwin pada nun. Nah, kita ambil halaman berikutnya. Ya. Dua baris terakhir. Wa qalu lan nu'mina laka. وقالوا لن نؤمن لك أن نجعلهم كالذين آمنوا نون سكون bertemu نون. Berikutnya. Walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhiran. Nah, ya, hati-hati mengucapkan huruf-huruf wawu. Walau, ya, wawu sukun. Walau syi'na, hamzahnya sempurnakan, berikan sifat syiddah, syi, nah tidak tersisa suara syi, ya, syi. La ba'athna, beri sifat dhahawah fi kulli, hamas khafif pada kaf, ku qaryatin tafkhim pada qaf qar, ya, tidak terulang getarannya. Yatin, ya, gunnah, ya, idgham bi gunnah. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا طيب